paruh rasa welase perih jengget noring dodo mung eloh moto hang piso ngarani perie ati apu o isun singiro riko piso marung rasa tambah perih ati sakat sun werui krasa nyejek noring mata apa konco nisun hang riko demeni yo isun hang lungo terus ku tak tahu sanggupkah ku jalani hidupku tanpa dirimu ada di sampingku.